Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatannya, masih memberikan izinnya sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, dan masih kita membahas seputar tanda-tanda besar hari kiamat, Alamatul Kubra. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tanda besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafidhahullah dalam kitabnya ini, yaitu tanda besar yang keempat, khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Sebagian membaca mengganti khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah di antara tanda besar dari tanda-tanda akan ditegakkannya hari kiamat. Dan apabila muncul bangsa ini dari persembunyiannya, maka dia akan membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan bangsa Ya'juj dan Ma'juj disebutkan oleh para ulama, mereka adalah dari kalangan manusia, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, hum min waladi Adam wa Hawa alaihimussalam inda aktsaril ulama. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan dari Adam dan Hawa menurut pendapat mayoritas para ulama. Dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah mengatakan, al-ijma'u ala annahum min waladi Yafith ibni Nuhin alaihi salam. Para ulama telah bersepakat bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan dari Yafith bilsa Yafith bin Nuh alaihi salam. Naam. Disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Allamah As-Safarini rahimahullah di dalam An-Nihayah, kala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ya'juj wa Ma'juj ta'ifatani minat Turki min dzurriyyati Adam. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kelompok dari keturunan Turki, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tsumma qal, kemudian beliau mengatakan, wahum min dzurriyyati Nuhin alaihi salam min silalati Yafis abit Turki. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam dari jalur Yafis Abu Turki, keturunan dari bangsa Turki. Jadi intinya apa yang disebutkan oleh para ulama ini tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah seperti kita, keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mereka keturunan Nabi Adam alaihi salam dari jalur Yafis Abu Turki. Nah, apabila mereka turun keluar dari tempat persembunyiannya, dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, nanti insya Allah kita akan sebutkan kisahnya, maka mereka akan keluar dengan cepat dan akan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Dan disebutkan juga oleh para ulama, walaupun mereka ini seperti manusia atau sama seperti kita manusia, hanya saja mereka memiliki karakter atau ciri khusus. Yang pertama, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, mereka ini adalah bangsa perusak. Ini yang pertama. Adapun ciri-ciri fisiknya disebutkan oleh para ulama, menukilkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah mereka bermata kecil, sigarul uyun, atau bermata sipit. Kemudian berhidung kecil atau pesek. Kemudian naam, lebar mukanya dan merah warna kulitnya, seakan-akan wajah mereka itu seperti perisai. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Harmalah, dari bibinya. Khotaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun isba'ahu min ladghati aqrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkhutbah dalam keadaan tangan beliau tersengat kalajengking. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum takuluna la adu. Sesungguhnya kalian mengatakan bahwasanya tidak ada lagi musuh. Wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Padahal kalian terus akan menerus berperang dengan musuh sampai munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Barulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciri-ciri fisik daripada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Iradul wujuh, wajah mereka lebar. Sigharul uyun, mata mereka sipit atau kecil. Syuhbus syafi, dan ada warna putih di rambut na'am mereka. Min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Ka'anna wujuhahum al-majanul mitraqah, dan wajah-wajah mereka itu seperti perisai. Jadi ini ciri khusus yang ada pada bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan tidaklah benar apa yang disebutkan oleh sebagian bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Cina atau Mongol. Naam. Karena bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini ya tersembunyi. Tidak ada yang mengetahuinya di mana persembunyian mereka, dikurung di sebuah benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain, seorang yang saleh. Naam. Hanya Allah yang tahu. Dan sebagian pihak mereka menolak tentang kabar munculnya atau akan keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan hujah yang mereka bawakan itu tidak ada landasan, tidak berdalil dengan Al-Quran, begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya bersandarkan kepada akal-akal mereka. Mereka berdalih menolak tentang khabar akan keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti sebelum ditegakkannya hari kiamat. Mereka mengatakan bahwasanya pada saat ini hampir setiap bagian bumi telah tersingkap, telah diketahui, terlebih di zaman ini ya dengan kemajuan teknologi. Nah, kita berada di tempat ini bisa kita melihat ya Saudi Arabia. Nah, atau orang yang berada di Eropa sana. Nah, seperti video call atau yang semisalnya. Jadi tidak ada tempat, kata mereka, kecuali telah tersingkap. Nah, oleh sebab itu mereka menolak tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang sudah ada dan dikurung ya. Naam, di benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Maka para ulama telah menjawabnya. Mereka mengatakan bahwasanya naam tidak ditemukannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj oleh mereka dengan alat atau teknologi yang ada bukan berarti bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada. Dan bahkan itu menunjukkan kelemahan manusia. Menunjukkan kelemahan yang ada pada manusia. Bahwasanya manusia tidak bisa menguasai atau mengetahui semua kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ini yang pertama. Dan jawaban berikutnya, naam, dan bisa jadi atau sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala memalingkan penglihatan-penglihatan mereka. Penglihatan-penglihatan mereka tentang atau dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Naam. Atau menjadikan sesuatu yang itu bisa menghalangi mereka ya dari melihat bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan itu. Jadi ini jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Ya, bukan berarti tatkala mereka melakukan penelitian-penelitian mencari-cari bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan ternyata mereka mengambil kesimpulan bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu naam tidak ada. maka pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar. Nah, bukan berarti mereka naam telah mencari bangsa Ya'juj dan Ma'juj kemudian tidak menemukan, kemudian bangsa tersebut tidak ada. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala maha mampu ya, untuk memalingkan penglihatan-penglihatan manusia dari melihat bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan juga Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjadikan sesuatu yang menjadi penghalang, naam, dari penglihatan-penglihatan manusia untuk melihat secara langsung bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Oleh sebab itu wajib kita imani tentang berita-berita baik dari Al-Quran, karena berita tentang Ya'juj dan Ma'juj ini sabit ya, telah sahih, ada di dalam Al-Quran. Begitu juga ada di sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada dan mereka dikurung, naam, di sebuah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Jadi ini sekilas tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah, apa yang ada pada kitab ini. Beliau mengatakan, natakallamu an khuruji Ya'juj wa Ma'juj ala dhaw'i ma ja'a fi kitabillah wa sunnati rasulihi min dhikri hadal hadasi al-azim. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, sekarang kita berbicara tentang keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan nas yang datang di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya alaihi salam tentang penyebutan kejadian yang besar ini. Li'anna al-imana bidzalika wa'tiqadahu wajibun 'alal muslim. Dikarenakan beriman tentang kabar kemunculannya atau keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari persembunyiannya ini adalah sebuah keyakinan yang wajib diyakini bagi seorang muslim. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Dan tentang keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini telah sahih, telah benar sesuai dengan Al-Quran, begitu juga sunnah Nabi SAW dan ijma' para ulama. Wa dzakara dzalika As-Safarini rahimahullah. Dan itu telah disebutkan oleh As-Safarini rahimahullah di dalam kitabnya Lawamiul Anwar. Ammal kitabu, adapun dalil yang menunjukkan tentang bangsa Ya'juj dan Ma'juj, fa fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 dan 97, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai takala benteng atau tembok yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dengan cepat ya keluar dari tempat-tempat yang tinggi. Wa qatarabal wa'dul haqq. Dan apabila itu telah terjadi, maka telah dekatlah janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah dekatnya hari kiamat. Karena keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana. Kemudian tiba-tiba mata-mata orang kafir itu terbelalak, ya wailana. Mereka mengatakan, celaka kami. Qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Sungguh kami berada di dalam kelalaian dan bahkan kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka dalam ayat ini, dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-96 dan 97 ini sangat jelas Na'am menyebutkan tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sampai takala benteng atau tembok yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi. Wa qala ta'ala fi qissati dzil qarnain. Dan Allah Subhanahu wa taala Na'am mengatakan tentang kisahnya Dzul Qarnain. Dzul Qarnain ini sebagian para ulama menyebutkan dia adalah orang yang saleh. Disebutkan penamaan Dzulqarnain artinya memiliki dua tanduk, ya, karena dia telah mencapai timur dan barat. Naam, thumma atba'a sababa. Kemudian Dzulqarnain dia menempuh suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma. Hingga beliau sampai di antara dua gunung. Dan Dzulqarnain mendapati Na'am di antara dua gunung tersebut atau dua bukit tersebut Na'am sebuah kaum. La yakaduna yafqahuna qawla. Di mana kaum ini hampir-hampir tidak dimengerti perkataan mereka. Ini juga diantara ciri bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Perkataan mereka hampir-hampir tidak dipahami oleh manusia secara umum. Kemudian qalu ya dzul qarnain. Mereka mengatakan, wahai dzul qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa perusak di muka bumi ini. Ini juga ciri Na'am dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah bangsa perusak. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maka tidakkah kami memberikan pembayaran atau upah kepadamu agar engkau menjadikan antara kami dan di antara bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu dinding atau tembok. Kemudian dia mengatakan, Dzulqarnain mengatakan, Qala ma makanni fihi Rabbi khair. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, Naam, apa yang telah dikuasakan Rabbku kepadaku padahnya itu lebih baik. Fa'inuni biquwwah. Maka bantulah aku dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Aku akan jadikan antara kalian Dan antara bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah dinding, sebuah tembok. Kemudian Dzulkarnain mengatakan sebagaimana yang dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Atuni Zubarul Hadid." Datangkanlah, ya, Dzulkarnain meminta bantuan pada manusia pada saat itu. Datangkanlah kepadaku Zubarul Hadid, potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fukhu hatta idza ja'alahu nara. Kemudian takala besi-besi tersebut, na'am, dia sama rata dengan puncak gunung. Kemudian Dzulkarnain mengatakan qalan fukhu, maka tiuplah api tersebut hatta idza ja'alahu nara, hingga apabila besi itu menjadi merah seperti api. Kemudian Dzulkarnain mengatakan lagi qala atuni ufriq alaihi kitra. Dia mengatakan datangkanlah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan tembaga tersebut di atas besi panas itu. Famastau ayadharu. Kemudian bangsa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa lagi mendakinya. Wamastata'u lahu naqba. Dan mereka juga tidak bisa melubanginya. Kemudian qala hadza rahmatum min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kata Dzulkarnain kepada manusia pada saat itu, ini adalah rahmat dari Rabbku. Jadi takala Dzulkarnain bisa membuat benteng dari besi, kemudian na'am dicampur dengan tembaga yang mengurung bangsa Ya'juj dan Ma'juj, ini kata beliau, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan benteng tersebut hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan adalah janji Rabbku itu pasti terjadi. Naam. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita bahwasannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu benar-benar ada dan sudah ada. Dan mereka pada saat ini na'am terkurung di benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain. Dan nanti berdasarkan ayat ini, menjelang hari kiamat, sebelum ditegakkannya hari kiamat, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka keluar, mereka akan merusak. Naam. Dan mereka keluar, ya, itu pada masa Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Nanti akan disebutkan kisahnya. Kemudian kata Syekh Fauzan habibullah, wa hadza saddun min hadidin baina jabalaini banahu Dzulkarnain fasara radman wahidan yahjazu haula'il qaumal mufsidin fil ardi an udhiyatin nasi wal ifsadi fil ard. Kata Syekh Fauzan habibullah, dan ini adalah benteng dari besi. Nah, telah kita bacakan ayat tadi dalam surat Al-Kahfi. Benteng tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Yang dibuat oleh Dzulkarnain, na'am, di antara dua gunung. Fasara radman wahidan. Kemudian, ya, na'am, gunung tersebut, ya, menjadi satu benteng. yahjizu haula'il qaum al-mufsidin, yang mengurung kaum itu, yakni bangsa Ya'juj dan Ma'juj, untuk mereka merusak di muka bumi ini. Ya, untuk mengganggu manusia di muka bumi ini. Fa idza ja'al waqtu alladhi qadara, dan apabila telah datang waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, in hada musaddi fihi, maka benteng tersebut akan hancur. Dan hancurnya ini nanti menjelang akhir zaman. Ja'alahullahu musawiyan lil ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan benteng itu rata dengan bumi. Wa'dan la budda min. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Naam. Fa idza inhadama yakhrujuna 'alan nasi wa hum yansilun. Maka apabila benteng tersebut hancur, maka serta-merta naam bangsa Ya'juj dan Ma'juj langsung keluar menuju manusia. Yansilun, dalam keadaan yansilun, ay yasra'unal mashi min kulli hadabin. Makna daripada yansilun adalah mereka dengan cepat berjalan naam dari tempat-tempat ketinggian. Thumma yakunun nafkhu fis-sur qariban min dhalik. Kemudian ya setelah itu naam akan ditiup sangkakala dekat dari peristiwa itu. Jadi ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka akan keluar nanti di akhir zaman. Yang ini adalah di antara tanda-tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat. Adapun dalam hadis-hadis yang sahih, wa amma dalilu minas sunnah, dan adapun dalil yang datang dari sunnah yang menunjukkan adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah fa fi sahihi Muslim, dalam sahih al-Imam Muslim. Dan bahkan para ulama menyebutkan hadis-hadis yang mengkhabarkan tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini mutawatir bil makna, mutawatir secara makna, sangat banyak jalannya. Di antaranya adalah naam dalam sahih al-Imam Muslim min hadisi An-Nawwas ibni Sam'an, dari sebuah hadis dari sahabat yang mulia An-Nawwas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala an Isa bin Maryam alaihi salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabi Isa alaihi salam, fa bainama huwa kadzalik idz ahallahu ila Isa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim faharriz ibadi ila tur. Maka tatkala Nabi Isa alaihi salam naam selesai membunuh Dajjal, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yang tidaklah lemah satupun untuk membunuh mereka. Faharris ibadi ila tur, maka berlindunglah ya wahai hamba-hambaku kepada atau ke gunung. Maka ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj nanti akan keluar di akhir zaman. Kemudian kelanjutan hadis ini, wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atau akan mengeluarkan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari tempat ya kurungan mereka atau benteng yang mengurung mereka yang dibangun oleh Dzulkarnain. Wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan keluar secara cepat setelah terbuka setelah hancur benteng tersebut, mereka keluar dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayamurru awailuhum ala buhayrati Tabariyah. Fayashrabuna ma fiha." Kemudian setelah mereka keluar dari benteng yang telah hancur itu, yang mengurung mereka, mereka keluar dengan cepat. Ya, mereka, kelompok yang pertama dari mereka itu melewati sebuah danau bernama Tabariyah. Danau Tabariyah ini telah kita sebutkan pada pembahasan Ad-Dajjal, tentang keluarnya Ad-Dajjal. Naam, pada kisah sahabat yang terdampar dengan beberapa orang. Nah, pada saat itu terdampar di sebuah pulau. Naam. Dan sahabat Tamim Ad-Dari ini bersama beberapa orang pada saat itu, naam, bertemu dengan seekor binatang yang sangat lebat rambutnya, tidak diketahui mana dubulnya, mana kuburnya. Naam, tatkala ditanya, ya, naam, binatang ini dia menjawab, ya, Al-Jassasa. Namanya adalah Al-Jassasa. Kemudian binatang ini, naam, mengatakan kepada Tamim Ad-Dari dan rombongan pada saat itu untuk mereka mendatangi gua di pulau itu. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang sangat rindu, naam, terhadap berita-berita kalian. Bertemulah Tamim Ad-Dari, ya, beserta rombongan pada saat itu. Mereka mendapati seorang laki-laki yang sedang terikat dengan rantai. Naam, dan naam, matanya itu menonjol seperti anggur. Terjadilah perbincangan, ya, dengan Ad-Dajjal ini. Nah, di antara yang ditanyakan oleh Ad-Dajjal, ya, kepada rombongan tersebut adalah tentang Danau Tabariyah. Apakah masih ada airnya? Apakah masih ada orang yang memanfaatkannya? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, iya, masih ada orang yang memanfaatkannya. Nah, nanti di akhir zaman, Danau Tabariyah ini akan didatangi oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Akan didatangi oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Fayashrabuna ma fiha. Kemudian kelompok yang pertama dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka minum di Danau Tabariyah ini. Kemudian setelah itu, wayamurru akhiruhum fayakulun laqad kana bihadhihi marratan ma. Kemudian setelah kelompok pertama ini minum, ya, datanglah kelompok yang lain. Nah, mendatangi juga danau itu. Mereka mengatakan, dahulu, sungguh dahulu di sini ada air. Jadi Danau Tabariyah ini, ya, nah, ini di daerah dekat Israel. Nah, jadi Danau Tabariyah ini nanti, ya, bayangkan danau besar, bukan kecil danau. Nah, itu diminum oleh kelompok pertama dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj, kemudian kering. Ya, sampai-sampai kelompok yang lain dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj ingin minum juga tidak kebagian. Menunjukkan mereka sangat banyak. Dan bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Hakim dari hadis Abdullah bin Amr, tidaklah mati satu dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj kecuali akan lahir 1000 lebih dari mereka. Menunjukkan jumlah mereka ini sangat banyak. Naam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuhsaru Nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinarin. Al hadis. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dan sahabat-sahabatnya pada saat itu mereka terkurung atau dikepung oleh bangsa Ya'juj dan Ma'juj sampai-sampai kepala, ya, keledai milik salah seorang dari mereka itu lebih baik dari 100 dinar. Al-hadis. Maka hadis ini juga nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, sebagai dalil bahwasannya benar bahwasannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu ada. Naam. Kemudian wa fi Hudzaifah wa fi hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu 'inda Tabrani, dan pada hadis sahabat Hudzaifah yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tabrani, wa yamna'humullahu min Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencegah bangsa Ya'juj dan Ma'juj untuk memasuki kota Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Jadi ini juga keistimewaan, kekhususan tiga negeri ini. Tidak hanya Na'am tidak dapat dimasuki Dajjal, juga bangsa Ya'juj dan Ma'juj juga tidak bisa memasuki tiga negeri ini. Secara khusus negeri Mekah dan Madinah sebutkan dalam beberapa riwayat itu dijaga oleh malaikat. Tatkala Dajjal ingin masuk ke negeri ini, Na'am, malaikat ya langsung berjaga-jaga. Oleh sebab itu Dajjal tidak bisa memasuki negeri ini. Nah, ini kekhususan ya negeri Mekah, Madinah, begitu juga Baitul Maqdis. Begitu juga ya, di antara kekhususan lain, Na'am, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beribadah ya, di ketiga Na'am masjid ya, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, begitu juga Masjidil Aqsa, ini Na'am memiliki keutamaan berkali-kali lipat, beribu-ribu lipat ya, dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Oleh sebab itu kalau kita mampu untuk tinggal di Mekah atau Madinah, atau kita mampu untuk meninggal di sana, Na'am ahsan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ini tadi sudah kita bacakan, hum min waladi Adam wa Hawa alaihi musallam inda aktsaril ulama. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Adam dan Hawa menurut pendapat mayoritas para ulama. Wa dzakara al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, dan telah disebutkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah di dalam Lawami'ul Anwar, dihikayatkan oleh al-Imam As-Sabarini rahimahullah, al-ijma'u ala annahum min waladi Yafith ibn Nuhin alaihi salam, dan telah bersepakat para ulama bahwasannya bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan Yafith, nam Abu Turki, keturunan Turki, bangsa Turki. Naam. Dari jalur ya, atau dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Wa dzakara al-allama as-safarini rahimahullahu taala, dan juga telah disebutkan oleh al-Imam al-allama as-safarini rahimahullah di dalam An-Nihaya, qala Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Ya'juj wa Ma'juj ta'ifatan min at-Turki min dzurriyyati Adam. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah dua kelompok dari bangsa Turki atau keturunan Turki, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, jadi keturunan manusia. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, wa hum min dzurriyyati Nuh alaihi salam min silalati Yafith abi Turki. Secara khusus, secara terperinci, mereka ini Na'am keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam dari jalur seorang yang bernama Yafith Abu Turki. Waqad akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an kurbi khurujihim wa haddarahu minhum. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang dekatnya waktu keluar bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti tentang mereka. Faqala alaihi salatu wasalam kama fi sahihain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang terdapat di dalam as-sahihain, sahih al-Imam Al-Bukhari dan sahih al-Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, futihal yauma min radbi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadza, telah terbuka pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dalam riwayat yang lain, wa halaqah baina isba'ihi, sambil beliau na'am melingkarkan antara dua jemari beliau. Maka ini juga hadis na'am yang memberikan faedah kepada kita tentang adanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Wallah ta'alam bisawab. Kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallah ta'alam bisawab. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.